memilih pemimpin di luar muslim. Ijma' ulama ahlus sunnah sudah tegak tentang itu. Di dalam kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedia ijma', oleh Syekh Sa'di Khalid Abu Jaib, sepakat para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya sepakat dengan bulat suara mengangkat pemimpin. Seorang muslim yang mengangkat pemimpin dari non-muslim, maka orang ini secara akidah batal dua kalimat syahadatnya, gugur keislamannya, murtad dia dari agamanya. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 sampai 54. Allah katakan kafir, murtad siapapun seorang muslim mengangkat non-muslim sebagai pemimpinnya. Ini perlu diperjelas. Bukan masalah kita benci atau tidak benci dengan Ahok dan sebagainya. Anggaplah Ahok akhlaknya mulia, orangnya disiplin, tegas. Masalahnya ini akidah. Ini yang saya maksud tadi. Kalau dibina dulu dengan akidah, prinsip kita jelas. Masalahnya ini bidang akidah. Dalam akidah haram seorang muslim mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Tuh, lihat. Kedepan di program, Ahok menjadi orang nomor satu Indonesia. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahi bapak, ibu, saya akan dituntut dan ditanya pada hari kiamat. Ini akibat apa umat menjadi lemah? Karena mereka sibuk membesarkan nama kelompok masing-masing. Karena mereka sibuk membesarkan nama organisasi masing-masing. Karena mereka memikirkan partai masing-masing. Bukan Islam yang mereka pikirkan. Bukan nasib status akidah mereka di mata Allah yang mereka pikirkan. Dan bertobatlah kepada Allah. Wahai anda para praktisi politik, para politisi dimanapun berada. Taubatlah kepada Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Seandainya naik adalah orang kafir di atas kepemimpinan untuk orang-orang Islam. Berarti berhentilah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Berhentilah kalian mempermainkan syariat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menuntut setiap kita. Kenapa kita memilih mereka?